Sekarang ni ramai yang dengar tentang kalimah Zionis. Tapi tahu tak apa itu gerakan Zionis? Zionism ni berasal daripada kata Zion dalam bahasa Inggeris ataupun Sion dalam bahasa Hebrew atau Latin. Maksud dia bukit, iaitu bukit suci Jerusalem yang merupakan simbol dari konsep teokrasi Yahudi. So Zion ni bukit tinggi suci yang didirikan oleh Nabi Sulaiman, dan Zion juga menurut mereka merupakan gelaran bagi kota Jerusalem sebagai kota rahsia atau kota Allah atau tempat tinggal Yahweh. Dalam kitab perjanjian lama mereka, ni antara bukit dalam wilayah Jerusalem kuno yang dikatakan ibu kota kerajaan Nabi Daud atau King David dulu. Dalam bahasa Hebrew, Sion ni juga bermaksud batu, maksudnya batu bangunan istana Nabi Sulaiman di kota Al-Quds. Bukit ni sangat simbolik buat Yahudi sebab berdasarkan Taurat mereka, di sinilah mereka akan dibawa oleh Mesiah mereka, dan The Mesiah ini akan memimpin dari bukit ini, iaitu tanah yang dijanjikan atau The Promised Land. Perkataan Zion ni disebutkan sebanyak 152 kali dalam kitab perjanjian lama yang semuanya merujuk kepada kota Jerusalem. Mereka dakwa istilah Zionism ni pernah digunakan bagi merujuk kepada komuniti Yahudi penganut Judaism yang menanti kedatangan The Mesiah mereka. Jadi cerita-cerita sejarah macam ni dijadikan landasan sejarah gerakan Zionism yang kemudiannya berkembang menjadi sebuah gerakan politik bangsa Yahudi untuk kembali atau mendapatkan tanah yang diyakini tempat asal mereka. Dulu mereka memang benar pernah ditindas sama ada daripada sudut sosial, ekonomi, politik, agama, sampai mereka keluar bertaburan di serata dunia. Sampailah mereka dapat kesedaran untuk akhiri penderitaan mereka dan berusaha apa juga cara sekalipun untuk dapatkan kembali tanah bersejarah mereka di bumi Palestin. Di Spanyol, ketika Ferdinand dan Isabella berkuasa, mereka diusir dan dibantai. Di Rusia, terutama ketika pemerintahan Alexander II tahun 1881, mereka ditekan dan ditindas. Kemudian antara tahun 1893 dan 1895, mereka diusir secara besar-besaran dari Rusia. Kemudian tahun 1905 terjadi pembunuhan dan penindasan di negara Moldova. Lalu mereka lari ke Eropah Barat, Amerika Syarikat dan Palestin sekarang. Tahun 1886, gerakan anti-Yahudi mula terjadi secara rasmi di Jerman. Begitu juga di Austria tahun 1884 hingga 1910, Perancis dan negara-negara Eropah lain pun terlibat sama. Kita pun tahu dalam sejarah 1889 sampai 1945, Jerman juga telah membantai melalui Hitler tekan Yahudi kau-kau. Jadi Zionism ni sebenarnya adalah kesinambungan daripada apa yang telah dilakukan oleh Yahudi sejak dulu. Mereka memang ada agenda sejarah, politik dan akidah pada gerakan-gerakan politik ataupun keagamaan Yahudi yang pernah ada sebelum ini lagi. Contohnya gerakan Makabi tahun 500 lebih sebelum Masihi, yang tujuan utamanya adalah untuk kembali kepada Zion atau membangun Haikal Sulaiman. Gerakan Bar Kokhba 100 lebih Masihi yang memberikan semangat kepada diri orang-orang Yahudi dan memerintahkan mereka untuk berkumpul di Palestin dan mendirikan negara Yahudi di sana. Gerakan David Robin tahun 1501 sampai 1532 Masihi, iaitu desakan orang-orang Yahudi untuk kembali mendirikan kerajaan Israel di Palestin. Dan macam-macam lagi gerakan politik Yahudi lainnya semasa mereka hidup secara nomad di pelbagai negara dan belahan dunia. Tujuan utama dari gerakan Zionism pada awal-awal masa dulu adalah untuk menghasut orang-orang Yahudi untuk pulang ke tanah Palestin, mengobarkan semangat untuk membangunkan Haikal Sulaiman dan memberikan impian untuk memiliki tanah atau negara di tanah Palestin. Setidak-tidaknya ada dua doktrin utama yang dikembangkan oleh Israel Yahudi berkaitan dengan gerakan Zionism dan gerakan keagamaan mereka dalam sejarah moden dalam menjajah bumi Palestin, iaitu Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dan tanah yang dijanjikan Tuhan atau janji Tuhan ke atas tanah yang dijanjikan. Dua doktrin ini berasal dari kitab suci mereka, iaitu Taurat dan Talmud, dan telah diformulisasikan kembali dalam kitab protokol Yahudi. Gerakan moden politik Zionism secara serius dicetuskan oleh seorang pemikir dan nasionalis Yahudi, Nathan Berbaum, dalam satu persidangan antarabangsa Zionis yang pertama dibuat di New York pada tahun 1776, 1 Mei, dua bulan sebelum deklarasi kemerdekaan US di Philadelphia. Pada tahun 1906 Masihi, Raja Napoleon, Raja Perancis, jemput Dewan Senat Yahudi untuk hasut mereka sokong dia dan dapatkan bantuan kewangan daripada Yahudi. So Napoleon janji yang dia akan bangunkan kota Jerusalem lama untuk orang Yahudi, dan ini telah mencetuskan atau menyemarakkan semangat dan harapan orang Yahudi untuk kembali ke sana sampai timbul ideologi membangunkan negara mereka di tanah Palestin. Bukan setakat nak mendirikan mendirikan negara, tapi mereka pasang cita-cita yang lebih besar daripada itu, iaitu orang Yahudi memimpin dunia. Terutamanya lepas dicetuskan oleh seorang Yahudi Austria, Theodor Herzl, 1860-1904, seorang figura yang memainkan peranan yang cukup besar dalam mewujudkan Israel pada era Perang Dunia Kedua. Dia yang tulis buku The Jewish State tahun 1896 yang telah cetuskan gagasan negara haram Israel di bumi Palestin. Maka bermulalah istilah gerakan Zionis pada tahun 1895 di Vienna oleh Theodor Herzl ni. Gerakan ini mula-mula secara tak rasmi di Rusia, lepas tu berkembang secara formal dengan organisasi di Romania. Masa ni mereka cuma nak ada negara Yahudi di Argentina atau Ethiopia atau Uganda aja. Lepas tu terus berkembang dengan sokongan Ratu British sampailah mendapat sokongan rapat US. Masa ni mereka dah tamak nak dapatkan tanah Palestin. Jadi usaha pertama mereka melalui surat Theodor Herzl pada tahun 1896 adalah memohon kepada Sultan Abdul Hamid II untuk dapat sebahagian tanah di Palestin dengan imbalan bantuan khas kewangan melalui taikun-taikun besar Yahudi. Sultan Abdul Hamid tolak dan marah. Dalam kata-kata dia yang sangat terkenal, "Jangan lagi membicarakan soal ini. Saya tidak akan dapat memberikan walau sejengkal tanah pun kepada orang lain. Rakyat saya berjuang untuk mendapatkan tanah itu dan menyuburkannya dengan darah mereka." Sampailah dia kata, "Biarkanlah orang-orang Yahudi menyimpan berjuta-juta emas mereka di dalam peti mereka." Setahun lepas tu, tahun 1897, orang Yahudi buat satu kongres di Basel, di Belgium kalau tak salah, untuk menegaskan lagi gagasan Zionisme ini. Kongres ini himpunkan cendekiawan Yahudi seluruh dunia dan akhirnya termeterailah protokol Yahudi yang terkenal, The Protocols of the Meeting of the Elders of Zion, yang dikatakan diistimbat daripada kitab-kitab suci mereka. So this is where it begins, segala keputusan-keputusan dan perancangan jahat mereka yang memainkan peranan besar dalam mencorakkan peristiwa dunia. So from here, mereka dah bergerak cepat dan tersusun. Pencapaian pertama mereka sudah tentunya kejatuhan Khilafah Uthmaniyah yang telah membuka gerbang perancangan mereka, bermula dengan mendapatkan lokasi Palestin sebagai pusat mereka. Jadi berdirinya negara Israel berpunca dari gerakan Zionisme politik yang pada awalnya hanya merupakan keyakinan bangsa Yahudi akan memiliki negara independen. Mereka sanggup buat apa sahaja cara, terutama dengan melobi dunia dan menguasai media. Boleh baca 24 protokol mereka yang ada di Google. Kemudian pada tahun 1917, Inggeris mengeluarkan deklarasi Balfour dan menjanjikan akan menghadiahkan sebuah tanah air kepada Yahudi di Palestin. Tahun 1918, Palestin jatuh. Palestin dirampas dari Khilafah Turki Uthmani. Setahun kemudian secara rasmi mandat atas Palestin diberikan kepada Inggeris oleh PBB. Kemudian pada tahun 1947, PBB dengan sewenang-wenangnya membahagi dua wilayah Palestin. Akhirnya pada tahun 1948, negara yang mereka dambakan berjaya didirikan dengan kerajaan Yahudi sendiri. Maka bermulalah sengsara saudara-saudara Islam kita di bumi Palestin berterusan sampai hari ini dan akan berterusan sampailah ke tempoh kemenangan yang Allah telah janjikan buat umat Islam di akhir zaman.